Dengar kamu yang aku sayang-sayang, cinta ini bukan main-mainan. Aku akan temui ayahmu untuk meminta restu. Dalam perjalanan cintaku sayang, hanya engkau yang aku tuju. Akan ku jemput dengan halal, cintaku tidak sampai ke surga. Ku terima nikahnya si dia binti ayahnya dengan seperangkat alat sholat. Insya Allah sah, sah, sah, sah, sah. Dalam perjalanan cintaku sayang, hanya kamu yang aku tuju. Jemputlah aku dengan halal, cintaku tidak ke surga. Ku terima nikahnya si dia binti ayahnya dengan seperangkat alat sholat. Insya Allah sah. Ku terima nikahnya si dia binti ayahnya, berjanji untuk menjaganya sampai ke surga. Dengan seperangkat alat sholat, insya Allah sah.